Mitra bisnis, dalam tulisan di koran internet, Kwik Kian Gi memberikan tanggapan atas berbagai masukan serta pendapat masyarakat atas buah pikirannya yang telah dipublikasikan selama ini. Salah satu tanggapan yang diungkapkan adalah tentang dekrit presiden untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Menurut Kwik Kian Gi, para ahli dalam bidang tata negara menyatakan dekrit yang dilakukan oleh presiden adalah legal, sehingga upaya untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen sebagai titik awal ke arah perbaikan dalam segala bidang melalui mekanisme ini sangat dimungkinkan. Untuk membahas mengapa kita harus kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, mengapa Bapak melihat amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 justru menyesatkan bangsa kita, Pak? Ya, proses amandemennya itu sendiri dilakukan dalam suatu suasana yang tidak kondusif untuk sebuah amandemen yang baik. Mengapa demikian? Oleh karena amandemen itu dilakukan oleh MPR sebagai kekuasaan tertinggi, akan tetapi MPR yang hidup di dalam suasana euforia. Apa yang Bapak maksud dengan suasana euforia itu, Pak Kwik? Dengan jatuhnya Pak Harto, itu kan terjadi semacam era reformasi, itu sebetulnya kan euforia. Ditandai oleh suatu kebijakan bandul dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain, yang tidak terlampau kondusif, sedangkan perubahan Undang-Undang Dasar itu kan membutuhkan waktu lama, membutuhkan pikiran yang mendalam, dan membutuhkan orang-orang yang landasan falsafah dan kepandaiannya berpikir dan pengetahuannya tentang konstitusi sebagai hukum dasar dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang memadai lah. Kalau kita lihat apa yang saya sebut semuanya ini, apa ya sudah betul, kan tidak? Mengapa pula Bapak menilai itu tidak betul, Pak Kwik? Coba kita lihat siapa yang berperan dalam perubahan undang-undang dasar. Apa betul orang-orang yang terpandai dari Indonesia ini, apa sudah melihat pada diri sendiri, kalau tidak mampu, kalau perlu minta advis dari orang lain, advis ya. Nah, itu satu. Kedua, bahwa itu ditongkrongi oleh National Democratic Institute, satu lembaga saja di Amerika, kelihatannya juga masuk akal oleh karena hasilnya itu Amerika 100%. Nah, tidak ada perundang-undangan, terutama konstitusi yang bisa dicabut, terus kemudian diterapkan di bangsa lain tanpa memperhitungkan kebudayaan dan lain-lain. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu benar-benar memperhitungkan ciri-ciri khas Indonesia. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.